Kenapa demikian? Karena yang namanya al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar merupakan bentuk islahun lil mujtama'. Ini harus kita pahami. Tujuan prinsip Islam ini, adanya nilai-nilai, adanya ajaran tentang al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, itu dalam rangka untuk islahun lil mujtama', untuk memperbaiki kondisi masyarakat. Jadi memerintahkan yang ma'ruf, mencegah orang berbuat kemungkaran, itu dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menciptakan kondisi masyarakat yang baik. Prinsip ini harus difahami. Jangan nanti saya melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, ternyata lebih kacau. Berarti tidak mencapai sasaran sebagaimana yang dikehendaki di dalam syariat. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, bahwasannya usulul Islam yang ini, yaitu al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, tujuannya adalah islahun lil mujtama, memperbaiki keadaan masyarakat. Nah, jangan sampai kemudian niat kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar ternyata apa yang kita lakukan justru bukan terciptanya islahun lil mujtama, bukan menciptakan kebaikan bagi masyarakat, bukan menciptakan kedamaian, kenyamanan pada masyarakat. Berarti kalau ada orang mengatakan ini dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar, tetapi ternyata justru menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat, itu berarti ada sesuatu yang salah. Bukan ajaran Islamnya yang salah, bukan ajaran al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkarnya yang salah. Ajarannya benar, tetapi mungkin ketika melakukan proses tindakan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, terjadi sesuatu yang menyelisihi syariat. Karena kata Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala, ketika beliau mengutip dalam sebuah risalah beliau yang menjelaskan tentang masalah al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, bahwasannya di antara prinsip seseorang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar itu adalah adanya ar-rifqu, kelemah lembutan. Karena kelemah lembutan itu merupakan jalan dalam upaya menegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahya 'anil munkar. Sehingga apa? Amruka bil ma'ruf wa nahyuka 'anil munkar ghairul munkar. Sehingga seseorang, engkau menegakkan yang ma'ruf dengan sesuatu yang ma'ruf. Paham ini? Engkau ingin menegakkan perkara yang ma'ruf dengan cara-cara yang ma'ruf pula. Dan engkau ingin mencegah sesuatu yang mungkar, bukan dengan cara-cara yang mungkar. Ini harus dipahami. Karena apa? Karena ketika seseorang ingin menegakkan sesuatu yang ma'ruf, tetapi caranya tidak ma'ruf, bisa kacau. Bukan maslahah yang akan ia dapat, bukan maslahah yang akan ia terima atau yang dia capai, tetapi mafsadah yang akan timbul. Kenapa? Karena maksud dia ingin menegakkan sesuatu yang ma'ruf, tetapi dengan cara yang tidak ma'ruf. Atau dia ingin mencegah sesuatu yang mungkar, tetapi dengan cara yang mungkar juga. Ini perlu diperhatikan. Nah, kalau kita perhatikan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi misalnya, disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadih. Bahwasannya apabila engkau melihat, barang siapa yang melihat di antara kalian kemungkaran, maka falyughayyirhu biyadih. Apa maksudnya falyughayyirhu biyadih? Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, falyughayyirhu biyadih ya'ni yuziluhu biyadihi. Merubah keadaan. Keadaan yang mungkar itu. Dengan tangannya. Maksudnya apa dengan tangannya? Bisultatih. Dengan kekuasaan. Dengan kekuasaan. Kalau demikian, siapa ini pelaksananya? Eksekutornya. Eksekutornya, kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, وَهَذَا يَنْطَبِقُ عَلَىٰ أَصْحَابِ سُلْطَةٍ مِنْ وُلَاتِ الْأُمُورِ وَرِجَالِ الْحِسْبَةِ الَّذِي لَهُمْ سُلْطَةٌ يُغَيِّرُونَ الْمُنْقَرَ بِأَيْدِهِمْ. Pelaksana daripada penegakan amar ma'ruf nahi mungkar ini adalah ashab as-sultah, pemilik, pemegang kekuasaan. Yaitu dari kalangan wulatil umur, atau seseorang yang dia mendapatkan tugas, wewenang, memiliki wewenang untuk melakukan, merubah kemungkaran-kemungkaran yang terjadi di tengah masyarakat dengan kekuasaannya itu. Atau ini ruang lingkup masyarakat. Di sini dibedakan sultah, di sini adalah ruang lingkup cakupannya masyarakat. Jadi yang bertindak dengan sultah, dengan kekuasaan, dengan tangannya, biadihi di sini maksudnya adalah dengan kekuasaan, yaitu penguasa masyarakat, ya, dalam ruang lingkup masyarakat. Kalau ruang lingkupnya RT, berarti nanti Pak RT. Ruang lingkupnya RW, berarti sultah di sini Pak RW. Ruang lingkupnya kelurahan atau desa, maka di sini yang merubah dengan tangannya adalah Pak Lurah atau Pak Kades, atau orang-orang yang memang diberi wewenang untuk itu. Ya. Misalnya Hansip, Linmas, atau siapapun. Ya. Nah, di tingkat kecamatan nanti ada Polsek misalnya, dan seterusnya. Ya. Ada Pak Camat. Yang jelas ini posisi. فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ artinya merubah dengan tangan, yaitu dengan kekuasaan yang dimiliki. Ini yang pertama. Bila ruang lingkupnya masyarakat. Kemudian yang kedua, kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, kadzalika sahibul bait lahu sultatun ala baitih. Begitu juga sahibul bait, penguasa rumah. Ini ruang lingkupnya di dalam rumah tangga. Maka yang memiliki kekuasaan di dalam rumah tangga adalah seorang suami atau seorang ayah. Qala wa huwa ra'in wa mas'ulun an ra'iyatih. Di sini disebutkan ra'in. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin kelak akan dimintai pertanggungjawabannya. Dalam hal ini apa yang dimaksud dengan ra'in? Yaitu orang yang memiliki kekuasaan di dalam rumah, di dalam rumah tangga. Maka kalau di dalam kehidupan rumah tangga, ya, fal yughayyirhu biyadih, maka rubahlah dengan tanganmu, maksudnya adalah oleh seorang ayah. Kalau dia menindak ataupun menegur ataupun membimbing, mengarahkan anak-anaknya. Fayughayyirhu biyadih, maka ubahlah dengan tanganmu, kekuasaanmu. Kalau dia seorang suami terhadap istrinya, yang istrinya mungkin melanggar, melakukan satu tindakan yang itu adalah pelanggaran syariat, maka gunakan kekuasaan sebagai seorang suami. Ini ruang lingkup di dalam rumah tangga. Nah, ini kita ambil faedah dari penjelasan Syekh Shalih Al Fauzan hafidhahullah ta'ala. Nah, ingat, ini terkait dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fal yughayyirhu biyadih. Kemudian fa illam yastati', apabila tidak mampu, fabilisani, maka dengan lisannya. Maka dengan lisannya. Siapa yang dimaksud dalam pelaksanaannya? Dalam pelaksanaannya di lapangan. Siapa yang dimaksud? Robahlah. Kalau tidak mampu merubah dengan kekuasaan, robah dengan lisan. Siapa ini? Yang merubah dengan lisan ini siapa? Kata Syekh Shalih Al Fauzan hafidhahullah ta'ala, ay man laisa lahu sulthatun. Yaitu orang yang tidak memiliki kekuasaan. Orang yang tidak memiliki kekuasaan. Walakin, akan tetapi, indahu ilmun. Akan tetapi dia punya ilmu. Wa basiratun. Dan dia punya basirah. Ya, maknanya ilmu juga. Ya. Dia punya ilmu, dia punya basirah. Berarti siapa ini yang melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar dengan lisan ini? Yaitu orang yang dia memiliki kapasitas, secara kapabilitas dia memiliki ilmu, dia memiliki basirah. Basirah pengertiannya ilmu tapi lebih luas. Kalau kita mengutip apa yang dinyatakan oleh Asy-Syaikh Shalih, Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Ya, karena basirah menurut beliau rahimahullah meliputi juga, ya, seseorang selain dia menguasai ilmu syariat, ya, orang yang memiliki kemampuan basirah, dia juga memahami keadaan situasi mad'u atau keadaan lingkungan. Jadi cerdas dalam melihat kondisi faktual di lapangan. Ini basirah. Selain dia punya ilmu, ilmu syar'i, dia punya basirah. Nah, orang yang semacam ini, yang dia memiliki tugas untuk merubah, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar dengan lisannya. Dengan lisannya. Qala fa hadza yughayyiru bi lisani fayubayyinu linnas. Maka orang yang seperti ini dia merubah dengan lisannya. Dia memberi penjelasan. Ya, memberikan penjelasan, bayan linnas kepada masyarakat. Kepada orang-orang yang memang di situ perlu ditegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Wa ya'idhu dengan memberikan nasihat. Wa yudzakkiru dengan memberikan tadzkirah, peringatan-peringatan. Wa yakhthubu dengan cara berkhutbah, orasi, berpidato, khutbah. Dan yang lainnya. Ini permasalahan terkait dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi posisi kita di mana ini kalau dua saja nih. Ya. Merubah dengan tangan dan merubah dengan lisan. Posisi kita di mana? Hah? Dengan lisan, punya ilmu? Punya basirah? Dengan tangan punya kekuasaan? Kan begitu pertanyaannya. Kalau dengan tangan punya kekuasaan, apakah sebagai waliul amr? Bukan. Berarti kedua, dengan lisan punya ilmunya untuk menasehati, untuk memberikan tausiah, untuk meredam, untuk mendinginkan suasana sehingga calling down. Terlebih lagi mungkin punya muru'ah, punya kewibawaan di tengah masyarakat. Berat ya amar ma'ruf nahi mungkar. Kayaknya kita tidak sanggup deh. Iya. Nah, terus ada orang yang mengatakan, oh itu kan di sana ada perbuatan mungkar. Saya datangi dia. Ini mau sholat isya. Itu musiknya tutup. Kira-kira di mana ini posisinya? Kira-kira orang yang datang tutup itu musik, dia posisi sebagai apa ini? Hah? Posisi sebagai apa dia? Sultan atau posisi penasehat ini tadi? Kira-kira posisinya di mana? Hah? Seharusnya sultan ya. Seharusnya penguasa, iya kan? Tapi dia siapa? Warga. Tidak memiliki wewenang. Nah, kalau kondisinya seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Nekat, memberanikan diri, maju sendiri, tutup itu musiknya. Begitu? Salah. Karena sebagaimana tadi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maaf ini. Karena sebagaimana tadi hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang pertama biadihi, berarti siapa? Ulatul umur. Pemerintah, penguasa. Yang kedua wabilisani, dengan lisannya. Berarti orang yang punya ilmu, punya basirah, punya segala perangkat untuk bisa menyampaikan nasihat, menyampaikan ilmunya itu. Berarti dua ini. Sekarang kalau posisi kita sultan yang gak punya, kekuasaan gak punya, nasihat ilmu juga gak punya, terus bagaimana kita amar ma'ruf nahi mungkarnya? Hah? Bagaimana kita amar ma'ruf nahi mungkarnya? Padahal kita punya kewajiban untuk apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Caranya bagaimana? Caranya kalau kita memang kekuasaan tidak punya, ilmu tidak punya, basirah tidak punya. Caranya lapor ke pihak yang berwenang. Jangan datang langsung ke lapangan, hei tutup. Jangan, karena itu wewenang siapa? Wewenang siapa? Wewenang waliul amr, pemerintah, penguasa. Kita bukan penguasa. Kemudian tiba-tiba datang ke sana. Ya kalau di sana ada kumpulan preman, bisa dikeroyok kita. Bukan mendapatkan maslahah, tetapi akan menimbulkan apa? Mafsadah yang lebih besar. Maka cara kita untuk beramar ma'ruf nahi mungkar menggunakan kekuasaan. Caranya bagaimana? Kita lapor. Paham ini? Karena kita penguasa bukan, iya kan? Ilmu juga belum mampu. Ya. Basirah belum mampu. Ya. Mungkin kita datang menasihati, malah orang akan tanya, siapa kamu? Malah kan begitu. Ya. Nah, caranya yaitu dengan apa? Menggunakan waliul amr. Kita melapor. Lampirkan faktanya, lampirkan datanya, lampirkan kasusnya, adukan persoalannya, Pak RT, Pak RW, Pak Kades, Pak Lurah, atau siapa yang diberi wewenang untuk menangani masalah ini, Pak, kami warga Tambak Boyo. Kami mau sholat. Tetapi itu ramai sekali. Mohon arahan dan bimbingannya. Bagaimana supaya kami bisa menunaikan ibadah ini dengan khusyuk. Pak, di sana ada orang main judi. Di sana ada orang minum-minum. Di gang sana. Saya melihat dengan mata kepala sendiri. Kalau Bapak tidak percaya, mari saya antar. Lapor ke penguasa. Lapor ke penguasa. Nah, di sini peran kita di dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Bukan kita kemudian ya, sendiri melabrak ya, orang yang melakukan kemungkaran. Ya, karena kita tidak memiliki wewenang. Ya. Kita tidak memiliki wewenang. Kalau ada apa-apa sampai misalnya ya, terjadi sesuatu, entah perkelahian entah yang lain, pasti dua-duanya akan disidik. Ya tidak. Meskipun ini Pak yang judinya ini, tapi kan kita juga ikut membuat gaduh, dua-duanya akan diperiksa. Kenapa? Karena kita tidak memiliki wewenang. Ya. Kecuali kalau kita punya kartu anggota. Oh saya anggota ini. Saya juga anggota. Anggota apa? Masyarakat. Ya lain. Yang dimaksud anggota kepolisian. Anggota TNI. Atau yang lain yang diberi wewenang untuk ya, melakukan tugas-tugas ketertiban. Tugas-tugas menertibkan masyarakat. Nah ini yang harus kita pahami dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini. Nah terus bagaimana kalau misalnya penguasa yang sudah kita beri laporan itu ternyata tidak melakukan tindakan? Sudah, antum sudah lepas tanggung jawab. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala antum sudah melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, karena disitulah kemampuan antum. Kemampuan kita di situ. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani ya, seseorang di luar kemampuannya. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Ya semampunya kita seperti itu. Ya sudah. Ini dalam hal amar ma'ruf nahi mungkar. Inilah yang dimaksud dengan kita menegakkan amar ma'ruf dengan cara yang ma'ruf, kita mencegah kemungkaran bukan dengan cara yang mungkar, yaitu dengan melalui apa? Tadi. Fungsi waliul amr yang dia memiliki kekuasaan, kita lapor ke sana. Ya. Kalau di situ misalnya tidak ada waliul amr, kita bisa lapor kepada orang yang memang ya, disegani masyarakat, dia punya ilmu, ya, dia punya basirah untuk bisa memberikan nasihat. Ya. Nah, jadi tugas kita ya, di dalam khutbah-khutbah Jumat ya, membicarakan tentang haramnya khamr misalnya, haramnya judi, itu bahagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Walaupun kejadiannya seminggu yang lalu, tapi khutbahnya sekarang misalnya, Jumat sekarang, pekan ini, tapi itu bahagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Itulah merubah dengan lisan. Mudah-mudahan dengan khutbah itu seseorang mendapatkan hidayah. Atau ketika khutbah itu ada waliul amr juga yang hadir. Entah Pak RT, entah Pak RW, entah mungkin Pak Kapolseknya, entah mungkin Pak Linmasnya, entah mungkin Pak Babim Kaptibmasnya atau yang lainnya. Itu amar ma'ruf nahi mungkar. Maka dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini kita mendapatkan petunjuk ya, bahwasannya di dalam perkara amar ma'ruf nahi mungkar itu harus melalui prosedur. Prosedur ini apa? Ketentuan syariat. Nah, tadi disinggung tentang beramar ma'ruf nahi mungkar dengan ar-rifq, dengan cara yang lembut, dengan cara yang halus. Kenapa demikian? Mari kita buka di dalam surat Toha. Surat Toha. Ayat ke-43, 44. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, idhaba ila fir'aun innahu tagha. Pergilah kalian berdua, yaitu Nabi Musa dan Nabi Harun, pergilah kalian berdua ke Fir'aun, innahu tagha, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Sesungguhnya dia telah melampaui batas. Faqula lahu qawlan layyinan, dan sampaikanlah kepada dia, kepada Fir'aun, ucapkanlah di hadapan Fir'aun qaulan layyinan, perkataan yang lembut, la'allahu yatadzakkaru au yakhsha, mudah-mudahan dengan itu dia jadi yatadzakkar, mendapatkan peringatan, diingatkan, au yakhsha, atau dia menjadi takut. Fir'aun itu kedurhakaan kepada Allahnya levelnya apa? Maksiat? Lebih ya, lebih tinggi dari maksiat. Apa? Mengaku dirinya Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Saya adalah Tuhan yang maha tinggi. Bayangkan loh ini Fir'aun ini. Fir'aun yang durhaka kepada Allah dengan mengaku dia sebagai Tuhan saja. Nabi Musa dan Nabi Harun diperintahkan untuk apa? Faqula lahu qawlan layyinan. Ucapkan kepada Fir'aun qawlan layyinan. Perkataan yang lemah lembut. Bayangkan. Bisa dipahami. Fir'aun yang dosanya seperti itu, mengaku dirinya Tuhan, itu dinasehatinya dengan apa? Dengan lemah lembut. Apalagi yang cuma nyetel Nyetel apa? Nyetel gonjreng-gonjreng itu. Iya kan? Paham ini? Yang tingkat kedurhakaannya saja ya, sedemikian pol tinggi, itu masih dengan cara yang kaulan layinan. Dengan cara yang lemah lembut. Apalagi kalau ya, tetangga yang mungkin parkir mobilnya agak miring dikit. Jangan langsung digebrak mobilnya. Brak. Siapa ini yang parkir di sini? Ini namanya bukan kaulan layinan. Ya. Kaulan gebrakan ini. Enggak begitu caranya. Ya. Ini bisa kita menjadi perbandingan. Iya, menjadi perbandingan. Bagaimana seorang yang kafir, seorang yang ngaku Tuhan, tetap diperintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wasallam untuk mendakwahinya dengan perkataan-perkataan yang lembut. Sebab apa dengan perkataan-perkataan itu? La'allahu yatadzakkaru au yakhsha, itu yang diharapkan. Nah, disinilah kita harus menyadari keadaan dirinya. Dan kita perhatikan pula, siapa Nabi Musa itu? Siapa Nabi Musa? Orang pilihan Allah. Allah subhanahu wa ta'ala memilih Nabi Musa sebagai orang hamba yang terbaik pada masa itu. Nah, kita siapa? Kok ingin amar ma'ruf dengan gebrak-gebrak begitu? Kita siapa? Tahu diri dong. Wong Nabi Musa yang kedudukannya masya Allah. Ya. Termasuk Nabiullah. Masih mendakwahi Fir'aun yang sedemikian bejatnya ini. Ya. Masih dengan kaulan layinan. Diperintah dengan yang lembut. Ini Nabi Musa. Dan kita siapa? Maka dari sini kita bisa memetik pelajaran bagaimana kita mesti melakukan amar ma'ruf nahi mungkar itu. Ingin kita menunaikan syariat, tetapi jangan sampai kita justru melanggar syariat. Ya. Jangan sampai kemudian ketenangan masyarakat. Jangan sampai kemudian ya, kenyamanan masyarakat terganggu dengan sikap kita, dengan tindakan kita. Ya. Mungkin itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan ini terkait dengan permasalahan amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian fa ilam yastati di qalbihi, maka apabila tidak mampu dengan hatinya. Kenapa dengan hatinya? Ai, kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, laisa indahu ilmun wala indahu ma'rifatun. Dirinya tidak memiliki ilmu, dirinya tidak memiliki ma'rifah, pengetahuan. Wala ya'rifu kaifa yunkiru. Termasuk diantaranya tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki pengetahuan. Kaifa yunkiru. Bagaimana harus mengingkari satu kemungkaran. Ini kan punya ilmu. Harus punya ilmu. Ya, tidak main asal, tidak hantam saja. Ya. Untuk mengingkari sebuah kemungkaran, kita harus punya ilmu. Bagaimana ini caranya? Supaya kemungkaran ini tidak, ya, tidak berlangsung terus. (Tuh) Nah, jadi kalau sudah tidak mampu dengan seperti itu, ya dengan hatinya. Ya, ilmu juga tidak ada. Ya, sudah maghrib ini. Ya. Demikianlah. Ketika kita sudah tidak, memang tidak memiliki kemampuan apa-apa, ya dengan hati. Ya, bicara ke penguasa juga tidak mampu. Ya. Mau ngajak teman juga tidak mampu, ya sudah. Zalika ad'aful iman. Ya minimal kita menjauhlah. Dengan hati kita, yaitu kita tidak dekat kepada pelaku maksiatnya. Kita menjauh dari tempat maksiatnya. Tidak mendekat ke tempat maksiatnya. Itu adalah ad'aful iman. Artinya menolak kemungkaran dengan apa? Hati. Ya. Menolak kemungkaran dengan hati. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qawli hadha astaghfirullah wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.